كما الله تعالى سلكنريل وشد من هذا الباب قوله حتى أزير المنائية شد dalam bab ini perkataannya hatta uzirul manaiya. Kenapa syarat ini? Kenapa syarat ini? Karena seharusnya apa dibilang? Manaya. Tapi dia bilang apa? Manaiya, tanpa ada perubahan. Paham ini? Ini syarat. Wal qiyasul manaya. Qiyasnya apa? Al manaya. Wa Allahumma gfir li khotoi'i. Antum apa? Khoto? Hah? Khoto? Ii. Antum ii. Ada yang lain belakang. Iya. I yang terakhir ya, toh? Ya, mutakali. Maksudnya ada dua hamzah? Ada kan? Itu maksudnya. Allahumma gfir li khoto ii. Gimana ini? Yang seharusnya kan kemarin khoti'ah. Ceritanya kan jadinya khoto ya. Khoto ya. Kalau disambungnya ya mutakali. Khoto ya. Seperti dalam hadis. Seperti dalam hadis. Ya kan? Seperti misalnya di doa ibtidah. Apa doa ibtidah? Allahumma ba'id baini wa baina khoto ya. Paham gak ini? Jelas ini? Ini khoto ii. Wa kias khoto yai. Wahada wa jamu hadiah. Seharusnya apa? Warkias hadaya. Dia pakai waw. Yang pakai waw itu hanya pada yang apa? Hanya pada yang mufradnya adalah waw. Jelas kan? Alhamdulillah. Pokoknya menyelisih apa yang telah lewat itu syak. Kemudian kata beliau rahmatullah tsanihima. Yang kedua. Kedua dari mana ini? Kan? Yaitu hamzah diubah menjadi waw atau ya. Tempat pertama kemarin 4. Hamzah diubah menjadi waw atau ya 4 tempat kemarin. Tempat kedua itu yang pertama kemarin. Sekarang kedua babul hamzataini al-multaqiyaini fi kalimatin wahidah. Bab dua hamzah yang bertemu dalam satu kata. Ini diubah menjadi waw, menjadi ya, bahkan bisa diubah menjadi alif. Wallati tu'al fi tsaniyah. Wallati tu'al hiya tsaniyah. Dan yang diubah adalah yang kedua, bukan pertama. Li'anna thiqal la yasulu illa biha, karena thiqal tidak terjadi kecuali pada yang kedua. Fala taqlul hamzah ya hamzatan. Maka dua hamzah itu tidak lepas dari iman takuna ula mutaharika wa tsaniyah sakinah au bil aks. Au takuna mutaharikatai. Tidak lepas dari ini. Tidak lepas apakah yang pertama berharokat, yang kedua sukun atau kebalikannya maksudnya? Yang pertama sukun, kedua berharokat, atau takuna mutaharikatain, atau keduanya sama-sama berharokat. Gimana ini? Kata beliau rinciannya, fa'imkanatil ula mutaharika wa tsaniyah sakinah. Kalau yang pertama berharokat dan yang kedua sukun, ubdila fitani min jinsi harokatil ula. Maka diganti yang kedua sejenis dengan harokat yang pertama. Dah? Anda paham ini? Diganti ke huruf. Huruf apa? Sejenis dengan harokat yang pertama. Sejenis dengan harokatnya. Kan fathah sejenisnya siapa? Doma? Kasro? Itu maksud. Dah? Pak Muhammad? Betul? Dah? Tiga kata. Aminah. Wazan kan menjadi apala? Aminah. Hah? Apa? Apa? A? Mana? Kenapa Aminah? Apala, wazan apala? A mana? Paham kan? Iya? A mana? Hamzah kedua ber? Hamzah pertama berharokat, yang kedua sukun. Dah? Masdarnya. Apa masdarnya ini? A mana? Hah? Apa? Pertama berharokat, kedua syukur. Dah? Iya. Betul enggak? Iya kan? Fi mudhari ini apa ini? A mana? Hah? Apa? Yuk minum. Iya kan? Af'ala yuk'ilu. Berarti A mana? Yuk minum. A mana? Yuk minum. Kalau saya? Kalau saya? Tiga. Dah, sebelumnya fatah, sebelumnya kasrah, sebelumnya dom, domnya. Dipahami? Paham kan? Lihat cara tulisnya. Di atas garis, di atas alif, dah, di atas waw. Untuk apa ini? Sebentar perubahannya. Kan dia wajib hamzah. Kalau ada ketemu dua hamzah begini, hamzah pertama masuk berharokat, hamzah kedua berharokat. Maka hamzah kedua wajib diubah ke huruf yang sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Fathah sejenis dengan siapa? Hapus hamzah. Jadi alif. Jadinya amana. Paham? Ini iman. Iman. Dan hamzah jadi apa? Ya. Hapus hamzahnya. Ini tinggal tambah titik. Kan jadi ya. Tamim. Sekarang u'mina. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Wow. Hapus hamzahnya. Jadi wow langsung. U'min. Ini. Paham? Dong. Siapa yang belum paham? Mana mubat? Mandi? Hah? Sakit gigi. Siapa Allah? Mana buang? Hilang lagi. Mandi? Mana buang? Siapa temannya itu buang? Siapa kawannya? Tidak ada di dunia ini? Hah? Tidak ada kan? Siapa kawannya? Antum kawannya? Hah? Apa? Ronda buang? Masya Allah, tidur sampai jam 10 ya. Ini ronda memang dijadikan alasan sebenarnya untuk tidak ikut belajar. Ngapain tidur sampai jam 10? Itu meledak otak orang. Iya dong? Iya enggak? Mau ditanya besok. Bahaya. Jadi antum paham ini? Paham ini? Masalahnya pelajaran penting. Iya. Gimana cara nanti mau mengajar? Kalau ini saya perubahannya kenapa jadi begitu? Nah, ini masya Allah. Lihat kata beliau, ubdilat tsaniyah min jinsi harakatil ula, diganti yang kedua sejenis dengan harokat yang pertama. Nah, amanat, amantu, bisa begitu. Uminu, imanan, jelas, ya. Wal aslu amantu, umina, uminu. Imanan. Paham? Wasyadda kiro'ata ba'dihim i'tilafihim. I'lafihim. Caranya apa? Kan begitu. Cocok dari bentuknya alaf. Ini kan begitu dari hamzah. Tapi kan ini terletak apa? Setelah hamzah. Wajib diubah menjadi apa? Ya. Bitahkikil hamzah tisaniya. Dengan tetap hamzahnya yang kedua. Ini dianggap syad. Wa in kanat selesai. Itu yang pertama. Wa in kanat ula sakinah. Wa tsaniyah mutaharrika, kebalikannya. Kalau yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Wala takunu illa fi maudil ain awil lam. Dan ini tidak akan pernah terjadi kecuali pada tempat ain dan lam, karena tidak ada kata yang diawali oleh sukun. Kecuali alif kan? Ini bukan alif, ini hamzah. Paham? Berarti tidak ada yang seperti ini kecuali pada ain dan lam saja. Gimana ini? Apa yang terjadi? Kata beliau, fa in kanat fi maudil ain, Udgimatil ulati tsaniya, langsung saja. Kalau berada pada posisi ain keduanya, di ain kemudian lam, maka di idgham saja. Yang pertama kemana? Di idgham saja. Yang pertama kepada yang kedua. Nah, sa'al mubalaghah as-su'al. Ya, mubalaghahnya su'al. Jadinya apa? Sa'al. Kamu sudah hamzah kan? Sa'al. Paham sendiri? Sa'al. Dua hamzah? Hah? Dua enggak? Gini. Dorib. Buang mubalaghah jadinya apa? Hah? Dorob. Kan begitu. Berarti berapa rohnya? Dua. Sekarang sa'il. Buat sa'al. Berapa hamzahnya? Sa'al. Berapa hamzahnya? Ya, yang tasdid dua. Paham kan? Berarti ketemu dua hamzah di ainnya, langsung di idgham. Paham sini? Paham ini? Atau enggak? Paham modelnya ini? Kata lain tadi itu, kata lain misalnya, Ruslan, qatil, buat mubalago. Dua taknya. Fa'al. Kotal. Berapa tanya itu? Dua. Apa hukumnya? Tasdid. Dimana? Sa'il. Buat pa'al. Sa'al. Sa'al. Berapa hamzah? Dua. Di tasdid. Pertama sukun, yang kedua berharokat. Dari mana kita tahu berharokat? Karena setelah yang kedua ada alif. Nah, namanya setelah yang kedua ada alif, berarti pasti berharokat apa? Fathah. Jelas? Jelas ini? Jelas ini atau tidak? Atau tidak jelas karena ini kayaknya bau gorengan, masya Allah. Iya, tapi konsentrasi di teruslah. Alhamdulillah. Iya, ini masya Allah. Ini kata belum? Langsung ditasdid saja. Yang pertama kepada yang kedua. Iya. Wala al waro as. Nah, fi nasab li ba'id. Apa antum apa? Hah? Fi nasab li ba'id. Pada nasab untuk orang yang menjual. La al sa aro ro as. Terus itu bukan sebelumnya, pada setelahnya, kan arti tiduannya setelahnya. Wa fi nasab li ba'i lu'lu' wa ru'us. Ini nasab untuk penjual lu'lu' dan penjual ru'us. Hah? Paham ini? Antum bilang apa? Penjual lu'lu' antum bilang apa? La'al. Berarti ketemu berapa hamzah? Dua. Penjual ru'us? Ru'us? Jadinya apa? Ro'as. Berapa hamzah? Dua. Pokoknya yang ada di ain langsung tasdid. Yang ada di ain tidak ada perubahan. Berarti ini tidak masuk dalam bab ilal ibdal. Dah dicoret. Ya, dari keluarga ilal dan ibdal. Terus ingka natafi mau di ilam. Bagaimana kalau dua-duanya huruf sejenis di lam? Maka kata beliau, ubudilatisani ya al mutlaqoh. Kalau ada dua hamzah di lam, maksudnya di ujung, maka pasti yang kedua langsung diganti menjadi apa? Ya, secara mutlak. Ada kaidah kemarin disinggung, idza tatarrafat alhamzatan. Kalau dua hamzah berada di ujung, maka wajib hamzah kedua diubah menjadi ya. Wajib secara mutlak seperti itu. Ah, ini masuk di bab ilal. Ini masuk juga di bab ilal. Fataqulu fi mital kimatr. Maka antum katakan pada contoh kimatr. Gimana? Antum kimatr? Hah? Man qara'a min qara'a? Hah? Min qara'a qira'a. Wa fi mitali safarjal min. Maksudnya gimana? Maksudnya yang sewazan dengan kimatr, contohnya kir'a, nah, kiro'a, Maksudnya sewajarnya, sewajarnya. Takiroa ada berapa hamzah itu? Kan gini, dari koroa mau antum ilhakan kepada kimater, berarti harus antum tambah apanya? Tambah apanya? Hamzah. Kan gini, ada kata koroa. Antum mau ikutkan kepada kata, ya? Ah, kepada kata kimat. Tan. Apa harus antum lakukan ini? Tambah lagi hamzah untuk ilhak. Kan begitu, berarti aslinya apa? Kiro? Kiro A. Nah, tapi berapa hamzah ada? Dua. Maka hamzah kedua dua menjadi? Ya. Ya. Terus setelah jadi ya, menjadinya apa? Kiro? Ya. Nah, kiro? Ya. Nah, proses ini kan hamzah huruf sahih sukun. Bang, sementara ini ya huruf apa? Ilah berharokat. Bang, dikasih sebelum. Bang, setelah itu ya ini hamzah. Ini kan tadi hamzah ini yang kedua. Sebelum ganti dulu. Ini hamzah yang kedua. Diganti menjadi apa? Iya. Setelah itu ya menjadi ganti menjadi alif. Di bang, kenapa? Karena boleh juga langsung ganti tanpa antum ganti jadi ya. Langsung saja. Seperti tadi, begini. Langsung saja, kalau ada dua hamzah berada di ujung, maka hamzah kedua wajib jadi? Ya. Jadi apa? Kiro'a, kiro'ayu. Amen? Kiro'ayu, kiro'ayu. Tam, setelah itu proses, maksudnya proses setelahnya itu tinggal. Kenapa jadi alif? Begitu saja setelahnya. Intinya dia diganti menjadi apa? Iya. Paham Ahmad? Intinya diganti menjadi ya. Jelas ini Ahmad? Yakin Ahmad? Yakin betul? Iya. Kemudian kata beliau lihat setelahnya, wafi mitali safarjal minhu, dan demikian pula semisal dengan safarjal darinya, koro'aya. Maksudnya, ini koro'a diikutkan kepada kata apa? Safarjal. Ini hayalan langsung. Kalau diikutkan kepada safarjal, berarti mengharuskan ketemu berapa? Ketemu berapa hamzah? Kan tiga, harus ditambah berapa hamzah? Tiga, kan begitu tuh? Kan sudah ada satu hamzah. Mau antum ikutkan ke safarjal, harus antum ikutkan hurufnya. Ya ditambah semua yang di lamnya. Sudah, wajib hamzahnya diganti menjadi? Iya. Ini kalau dia pertama sukun, kedua berharokat dan berada di ain atau berada di lam. Sekarang, wa in kanat mutaharikatain. Kalau keduanya berharokat, apa yang terjadi? Kata beliau, fa in kanat fitoro, kalau dia berada di ujung, au kanat titania maksuro, atau yang keduanya di kasro, ubdilat tadia amutlako, selesai masalah. Kalau dia berada di ujung, atau yang keduanya di kasro, maka pasti langsung diubah menjadi apa? Ya, mudah saja. Wa ilam takun torofan, dan kalau dia tidak berada di ujung, wa kanat matmumah, dan dia berharokat doma, tidak di ujung, terus apa? Kalau di ujung, terus ada juga berharokat kasro, toh? Walaupun bukan di ujung, maka ya. Kalau tidak di ujung, dan harokatnya adalah apa? Doma. Apa yang terjadi? Ubdilan, wawan mutlako. Hamzahnya diubah menjadi apa? Waw. Jadi pas judulnya, hamzah diubah ke waw atau ya. Paham? Tinggal tambah lagi satu. Atau ke alif. Karena tadi ada yang diubah ke alif. Betul gak? Ada gak tadi? Ada yang diubah ke alif? Ada. Itu kelengkapannya. Wa'inkanat maftuha. Itu kalau kasro dan doma. Bagaimana kalau fathah? Wa'inkanat maftuha. Kata beliau apa yang terjadi? Fa'inin fathah makoblaha awidom. Kalau di fathah sebelumnya atau di doma, ubdilat wawan. Jadi kalau dia sendiri berfathah, lihat sebelumnya. Kedua-duanya berharokat ini. Kalau sebelumnya doma atau fathah, maka diubah gimana? Kewau. Wa inkan wa ining kasaro ubdilatiaan. Kalau sebelumnya kasro, maka diubah menjadi ya. Berarti pilihannya wau ya, wau ya. Wa juzu finah ros. Jadi apa? Walu wabir. Boleh apa? Iko iboko uha wakol buha min jinsi harokati makobla. Masya Allah. Khusus kata ros, lu bir. Boleh antum tetapkan hamzanya, antum baca ro'sun, ru'lu'mun, bi'run. Dan boleh antum ubah sejenis dengan harokat sebelumnya. Berarti antum baca apa? Rosun, rosun, rosun, lukmun, lukmun, biirun. Begitu boleh. Wafinah dan pada contoh wuduun, majiun, yajuzu ibqa'uha wa qalbuha min jinsi ma qablaha ma'al idgham. Masya Allah, ilmu besar. Dan pada wuduun dan majiun boleh tetap, yaitu baca wuduun majiun, dan boleh antum ubah sejenis dengan apa yang sebelumnya setelah itu antum idgham. Berarti wuduun hamzah antum ubah gimana? Wau. Setelah itu antum idgham. Jadinya majiun antum ubah gimana? Iya, setelah itu idgham. Jadinya jelas. Jadi kalau antum jumpai jangan heran. Itulah asli katanya. Jelas ini? Alhamdulillah, masya Allah. Selesai. Alhamdulillah. Hari sini ingatkan saya mubar sama buat. Saya turut sakit urus. Saya kalau usir diusir sama kolem. Terus berambil.